Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat kesehatan ataupun nikmat harta atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dari nikmat yang paling besar, ialah nikmatul iman wal islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepadanya, begitu pula menjadikan kita orang-orang yang memeluk agama Islam. Yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-iman wal islam ini merupakan syarat untuk seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tanpa terasa kita telah masuk dari salah satu bulan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah, yang mana dalam bulan ini terdapat sekian macam keutamaan yang belum didapatkan atau belum tentu didapati pada bulan-bulan yang lainnya, di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di awal dari bulan Dzulhijjah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ini merupakan hari-hari yang mulia. Dan mana pada amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dzulhijjah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan yang mulia itu pula, dosanya tentunya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, maka hendaknya untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, terkhusus 10 hari di awal dari bulan Dzulhijjah, dengan memperbanyak berdoa, bertakbir, membaca Al-Quran, berpuasa dan yang lainnya. Karena ibadah pada bulan ini merupakan perkara yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dari syarah Al-Qawaidul Arba', penjelasan tentang empat usul atau empat kaidah, yang mana empat kaidah ini disebutkan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau ini. Ini merupakan kaidah yang diambil atau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa apabila kita memahami empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, maka mudah bagi kita untuk mengetahui suatu permasalahan, apakah itu permasalahan kesyirikan ataukah tidak. Nah, dengan empat kaidah tersebut kita akan mengenal dan mengetahui mana saja yang termasuk dari perkara-perkara kesyirikan. Nah, yang ini tentunya sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah, agar dia tidak terjatuh dalam permasalahan kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, di mana kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, di dalam risalah beliau ini Al-Qawaidul Arba', kita akan mengetahui dengan membaca apa yang beliau tulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Begitu semangatnya beliau dalam berusaha untuk menjaga kemurnian tauhid kaum muslimin. Begitu pula besarnya kasih sayang dari beliau yang itu nampak dari ucapan beliau dalam risalah ini. Nah, di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam risalah ini beliau mengawali atau mendoakan kepada siapa saja yang mempelajari apa yang beliau tulis ini dengan rahmat. Nah, tentunya ini menjelaskan kepada kita hendaknya yang namanya seorang alim, seorang ulama, memiliki sifat kasih sayang terhadap umat, kecintaan terhadap umat, sebagaimana yang diberikan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca di mana beliau Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadikan barokah dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan beliau juga mendoakan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapat ujian, dan bertaubat beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjatuh dalam kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Yang mana kata beliau ini, yakni seseorang yang dia itu bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat istighfar kembali kepada Allah ketika terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, maka ini menunjukkan tentang tanda kebahagiaan seorang hamba. Nah, ya, alamatu wa ta'unwanu sa'adatil abid. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya tanda kebahagiaan seorang hamba ialah, yakni ketika dia bersyukur, ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan bertaubat istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Dan beliau tidak menyinggung sedikit pun dalam permasalahan ini berkaitan dengan materi atau harta benda, bahkan kedudukan. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ad-dunya wa ma fiha minal mata', dunia dan perhiasannya, ini bukanlah satu-satunya kebahagiaan seorang hamba. Apalagi seorang mukmin. Bahkan kalau kita mau melihat sejarah bagaimana keadaan kehidupan mereka para salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, aktsaruhum al-fuqara wal masakin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tapi apakah yang demikian menjadikan mereka itu sengsara dalam kehidupannya? Tidak. Bahkan, ya, dunia mereka letakkan di bawah kaki mereka. Nah, demikian seharusnya seorang muslim atau muslimah, nah, tidak menjadikan dunia ini sesuatu yang ghayah, tujuan dalam kehidupannya. Apa maknanya? Maknanya ialah 24 jam waktunya habis untuk dunia. Nah, kalau mungkin ada yang berkata bahwasanya dibagi, ya, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat, maka ini adalah ucapan yang dusta. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat itu bisa disamaratakan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ahlu dunia, orang-orang yang telah cinta kepada dunia, dan orang-orang yang cinta dengan yang namanya ilmu, cinta dengan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man humani la yashba'an, man humun fid dunya la yashba', wa man humun fil akhirah la yashba', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan manusia, tipe manusia yang tak akan pernah merasa kenyang, tak akan pernah merasa puas. Yang pertama kata beliau, man humun fid dunya la yashba', orang yang sudah telah cinta dengan dunia maka dia tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan dari perkara dunia yang telah dia miliki. Nah, dan demikian keadaan watak dasar dari Bani Adam. Apabila dia telah memiliki rumah, dia pengen lagi rumah yang satunya. Ya, sudah punya kebun, pengen lagi punya kebun yang lain. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Ya, demikian keadaan ahlu dunia, orang-orang yang tersibukkan dengan dunia, yang sudah cinta dengan dunia. La yashba', kata Nabi SAW, tidak akan pernah merasa kenyang. Kecuali ketika dia telah masuk ke dalam tanah, baru berhenti keinginannya tersebut. Nah, maka jangan heran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, na'udzubillah min dzalik, ketika kita mendapati seseorang yang telah lanjut usia namun masih semangat dalam mencari perkara dunia, sampai melalaikan kewajibannya dalam beragama. Nah, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana orang-orang yang mereka telah begitu terlalu dalam mencintai yang namanya dunia. 24 jam ya akan habis untuk perkara dunia. Ini golongan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas, yakni ahli dunia, orang-orang yang cinta dengan dunia. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-manhumun fil akhirah atau fil ilmi la yashfa. Orang-orang yang cinta dengan akhirat atau yang cinta dengan ilmu syar'i, ini tidak akan pernah merasa kenyang. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang belum lama masuk ke dalam agama Islam, namun beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk ahli suffah yang tinggal di emperan masjid. Nah, lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala an belajar menimba ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau pernah menyebutkan kenapa beliau bisa menghafal, meriwayatkan hadis begitu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tatkala saudara-saudaraku sibuk di pasar dan di kebun-kebun mereka, yakni kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, sibuk dalam urusan dunia mereka, mencari maisha, kehidupan mereka sehari-hari, kata Abu Hurairah, adapun aku kenyang dan laparku selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Belajar. Nah, terus beliau tidak merasa puas dengan ilmu. Jadi orang yang sudah terlanjur cinta dengan ilmu agama Islam, cinta dengan akhirat, maka kita akan dapati orang tersebut, dia akan mengorbankan apa saja yang dia miliki dari perkara dunia untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bukanlah perkara yang mudah. Ya. Karena sesuatu yang mulia padanya terdapat pengorbanan yang besar. Nah, gelar radhiyallahu ta'ala anhu yang Allah berikan kepada mereka para sahabat, ini bukanlah suatu gelar tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah didapat oleh mereka. Kenapa? Mereka harus berkorban, meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan orang-orang yang mencintai mereka karena beda akidah, ya. Hijrah, meninggalkan tempat mereka dengan membawa apa yang mereka miliki yang bisa dibawa. Tinggal di negeri asing dalam rangka untuk menjaga keimanan mereka. Nah, sehingga terlihat benar, jujur ucapan mereka dan perbuatan mereka, barulah Allah memberikan gelar itu kepada mereka. Demikian pula kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, apa yang digapai oleh orang saleh? Nah, ketika kita ingin mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, maka kita harus siap mendapatkan ujian sebagaimana mereka mendapatkan ujian, mengorbankan sebagaimana apa yang mereka korbankan. Nah, namun apa yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dikorbankan oleh orang hamba itu sendiri di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man taraka syai'an ittiqa Allah wa fi riwayatin billah, awadallahu khairan minhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, atau dia tinggalkan tersebut ikhlas karena Allah, jadi karena Allah perintahkan untuk meninggalkannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan ganti apa yang dia tinggalkan tadi dengan sesuatu yang lebih baik, ya, dari apa yang dia korbankan tersebut. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, seseorang yang dia telah cinta dengan ilmu, tenggelam dengan ilmu syar'i, maka menjadikan dia lupa dengan perkara dunia. Nah, bukan berarti kita belajar tidak butuh dunia, tidak. Ya, dalam agama Islam, dalam hadis Nabi disebutkan untuk kita bekerja, ya, sebagai kepala rumah tangga, memberikan kewajiban, memberikan maisha, kehidupan untuk orang-orang yang berbuat tanggungannya, disebutkan dalam agama Islam, dalam syariat Islam, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ad-Dr. Khalid Fauzan, hafizullah taala, beliau mengatakan, ya, masih dalam penjelasan beliau berkaitan dengan ucapan atau doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, "Qad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimatin فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله حيث قال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاثة هي عنوان السلام." Dan sungguh, kata Syekh Shalih Fauzan hafizullah ta'ala, di dalam risalah ini, Al-Qawaidul Arba, sang penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau telah memberikan pendahuluan dengan pendahuluan yang sangat agung, di mana dalam pendahuluan tersebut, pembukaan yang diberikan oleh beliau, terdapat doa, ya, li talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Ya, di antaranya siapa? Orang-orang yang mempelajari tulisan beliau. Semoga kita dijadikan di dalamnya. Termasuk dari doa beliau. Didoakan oleh beliau. Serta beliau juga memberikan, ya, perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mempelajari kitab beliau ini setelahnya. Nah, dengan beliau mengatakan, aku meminta kepada Allah, ya, yang Maha Agung, Rabb yang memiliki ars yang agung, nah, untuk memberikan loyalitas kepada kalian di dunia dan di akhirat, menjadikan kalian itu mubarak, diberkahi dimanapun kalian berada, menjadikan kalian termasuk orang-orang yang bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah, bersabar ketika diuji oleh Allah, dan beristighfar, bertaubat kepada Allah ketika terjatuh dalam dosa. Kata beliau, yang ini merupakan tanda dari kebahagiaan seorang hamba. Baik. Hadhihi muqaddimatun 'azimatun. فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق wa yuridu bidzalika tajannubat dhalal wasyirk fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Kata Ad-Dutul Salih Fauzan hafizallahu taala, muqaddimah pendahuluan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab taala ini, di dalamnya terdapat doa dari beliau untuk setiap orang yang mempelajari ilmu. Ya, ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, tulisan karya mereka, ketika disebutkan ilmu secara mutlak, maka yang dimaksud dengan ilmu di situ ialah ilmu agama, ilmu syar'i. Nah, kata beliau, Syekh Muhammad Abdul Wahhab taala, beliau mendoakan bagi setiap penuntut ilmu, ya, yang mempelajari akidahnya. Sayyid, yakni yang mempelajari akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dari tulisan beliau ini, yuridu bidzalika al-haqq, yang dia inginkan dari mempelajari tulisan beliau ini ialah al-haqq. Nah, kenapa beliau menyampaikan yang demikian? Baik. Kenapa disebutkan oleh Ad-Dutur Salih Fauzan hafizallahu taala bahwasanya di sini Syekh Muhammad bin Wahab mendoakan bagi penuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari kitab beliau ini, untuk mengetahui akidah beliau dalam rangka apa? Menginginkan yang namanya al-haq. Baik. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, ucapan beliau ini sangat penting. Kenapa? Karena ada dari sebagian manusia, bahkan orang-orang yang menyesatkan dirinya kepada Islam, mereka mempelajari al-haq, mempelajari ilmu syar'i, namun bukan untuk mengamalkannya, namun mencari-cari sisi kelemahannya dan menjadikan umat itu takut dengan al-haq tersebut. Satu contoh, terkhusus di Indonesia, ketika disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka apa yang terlintas dalam benak kita? Ucapan Wahhabi. Ya, terkhusus Indonesia, adanya orang-orang yang menakut-nakuti kaum muslimin dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang maksud dengan kenal dengan Wahhabi. Dikatakan Wahhabi itu teroris, dikatakan Wahhabi itu takfiri, suka mengkafirkan sesama muslim. Nah, itu yang mereka tujukan pada beliau. Nah, yang disayangkan adalah orang-orang yang mengucapkan ini adalah dai, orang-orang yang punya ilmu. Bahkan secara jujur mereka tahu bagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang yang mempelajari agama Islam itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya penyakit di dalam hati. Salah satunya cinta yang namanya dunia. Takut dunianya hilang, kedudukannya hilang di tengah-tengah masyarakat, akhirnya mau tidak mau ya ikut keumuman. Dalam keadaan dia mengetahui dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah yang benar, namun karena dia takut hilang kedudukannya, akhirnya dia ikut membenci dakwah beliau. Nah, dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak yang melakukan demikian ini, yakni yang membenci bahkan mendakwahkan kebencian kepada dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab adalah al-kuburiyun, orang-orang yang suka mengagungkan kuburan. Ya. Baik. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau adalah ulama yang terang-terangan, atau mayoritas dari tulisan beliau itu kebanyakan adalah perkara akidah dan tauhid. Ya, maka perkara yang namanya kesyirikan sudah pasti akan dibahas di situ, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, serta orang-orang yang melakukannya. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Sedikit kembali pada kisah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Perlu diketahui, ya, penyandaran Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah penyandaran penisbatan yang keliru. Kenapa? Karena nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau seandainya dikatakan Wahabi, salah. Ya, karena nama beliau adalah Muhammad, bukan Abdul Wahhab. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disandarkan kepada beliau bahwasanya dakwah beliau adalah dakwah yang takfiri, suka mengkafirkan, atau dakwah yang suka menumpahkan darah kaum muslimin. Perlu diketahui, ya, Wahabi ini ada dua. Nah, bahkan kalau tidak percaya, buka di YouTube, ya, ada seorang dosen IAIN kalau nggak salah yang belajar di Saudi. Dia menjelaskan bagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahhab. Bahkan beliau juga tidak ridho dalam keadaan beliau ini adalah orang NU. Ya, beliau tidak ridho kalau, ya, kedustaan itu disandarkan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahhab. Saya lupa namanya, dosennya itu siapa. Kenapa? Beliau langsung belajar sana sama orang-orang yang dikatakan ulama-ulama Wahabi. Beliau katakan bahwasanya, bahkan kata beliau, kalau seandainya enggak ada orang-orang Wahabi itu, ya, itu tiang-tiang masjid itu sudah disembah mungkin sama kaum muslimin. Coba lihat bagaimana jamaah haji, jamaah umroh, terkhusus dari Indonesia, ya, niatnya ibadah malah apa di sana? Bikin jimat. Kain kiswah dipotong untuk jimat, minta di kuburan Nabi SAW. Nah, kenapa? Gak punya dasar agama yang benar, gak paham tentang permasalahan tauhid. Ketika dimarah sama polisi, dibilang Wahabi, gak paham. Ketika kita tanya apa itu Wahabi, gak bisa jawab dia. Nah, sebelum Syekh Muhammad bin Wahhab ada dakwah beliau, itu sebelumnya juga ada yang nama serupa dengan beliau, Abdul Wahhab bin Rustum. Ini Syiah, ya. Nah, dia yang menumpahkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Nah, berjalan setelah itu muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, mendakwakan tauhid. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika kita baca sejarah tentang kehidupan beliau, perjalanan dakwah beliau, beliau juga adalah salah seorang ulama yang terusir dari kampung halamannya, Najd. Nah, dikarenakan apa? Beliau mendakwakan tauhid dalam keadaan, ya, masyarakat beliau itu masih terjatuh dalam perkara kesyirikan, senang dengan perkara-perkara yang membawa syirik. Ketika beliau diusir, beliau menulis salah satu tulisan beliau adalah Kashfu Syubhat. Di situ beliau menyebutkan bagaimana, ya, adanya orang-orang yang punya ilmu tapi tidak berani berbicara. Ya, ini tantangan bagi seorang alim. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang berbeda akidah dengan diri, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia tetap istiqamah. Ya, yang tentunya itu mengandung risiko. Baik. Dan di antara barokah berkah dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, ialah negara Saudi Arabia. Nah, satu-satunya negara ya yang berdasarkan tauhid la ilaha illallah. Itu kalau kita baca bagaimana berdirinya kerajaan Saudi Arabia, kita akan temukan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di situ. Nah, jadi ini kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Rustum, yang dikenal tadi sebagai Syiah atau Khawarij, setelah bergeser berjalannya waktu, kemudian muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya. Maka orang-orang yang tidak bisa atau kalah argumen dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kalangan mereka orang-orang yang suka dengan kuburan, pecinta kuburan, kuburiyun, ya, tidak bisa mengalahkan hujah-hujah argumen yang dibawa oleh Syekh Muhammad Wahhab, mereka masuk dari sisi pemerintahan. Kemudian yang tadinya perbuatan Abdul Wahhab bin Rustum yang jelek-jelek disandarkan kepada beliau. Ini sejarah. Nah, maka ketika penisbatan Wahhabi itu secara mutlak dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan perkara-perkara yang buruk, maka orang tersebut tidak paham akan sejarah. Ya. Bahkan di antara yang paling lucu adalah orang-orang yang mengatakan dakwanya Al-Imam Ibnu Taimiyah ini adalah dakwanya Wahhabi. Ya, mengikuti dakwanya Wahhabi, padahal jauh sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ada sebelum Syekh Muhammad bin Wahhab. Nah, kenapa kok bisa disandarkan Syekh Muhammad bin Wahhab dikatakan Wahhabi? Karena memang akidah mereka sama. Ya, ketika mereka tidak punya celah untuk menjatuhkan Syekh Muhammad bin Wahhab, Syekh Ibnu Taimiyah disandarkan istilah Wahhabi kepada mereka. Dan beda zaman. Ini keadaan mereka, orang-orang yang punya ilmu namun punya penyakit dalam hati. Ya. Maka tidak heran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh beliau ini. Di sini beliau mengatakan, beliau yakni Syekh Muhammad al-Wahhab mendoakan bagi orang-orang yang mempelajari kitab beliau, yang dengan tujuan dia mempelajarinya yakni mempelajari akidah yang ada pada Syekh Muhammad al-Wahhab ialah al-haq. Diinginkan al-haq padanya. Bukan mencari-cari celah untuk menjatuhkan dakwah beliau. Ini penyakit. Nah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa yuridu bidzalika tajannuban dhalal wa syirk." Beliau juga mendoakan bagi mereka orang-orang yang mempelajari tulisan beliau, yakni mempelajari akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala, di samping dalam rangka untuk mencari al-haq dan juga untuk menjauhi yang namanya kesesatan dan juga kesyirikan. Nah, maka orang-orang yang mereka mempelajari akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, dengan niatan demikian dalam rangka untuk mencari al-haq serta menjauhi yang namanya kesesatan dan kesyirikan, ini didoakan oleh beliau dengan doa yang kita sebutkan tadi. Ya. Baik. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang mempelajari akidah secara umum, ya, mempelajari akidah yang benar dalam rangka untuk mencari al-haq, nah, kemudian dia mempelajari tersebut dalam rangka untuk menghindarkan dirinya jangan sampai terjatuh dalam kesesatan dan kesyirikan, kata Adutul Salih Fauzan hafizullah ta'ala, orang yang demikian keadaannya adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan loyalitas, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa? Karena dia belajar akidah, niatnya apa? Untuk al-haq. Niatnya apa lagi? Untuk menghindarkan dirinya jangan sampai terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kesyirikan. Maka orang yang punya niatan demikian dalam mempelajari agama Islam, terkhusus dalam permasalahan akidah, adalah orang yang paling pantas, lebih berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah, fa innahu la sabila ila al makarih an tasila ilaihi, la fi dinihi wala fi dunyahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan walanya, kecintaannya, kedekatannya kepada seorang hamba di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan ya bagi hamba tersebut dari perkara-perkara yang tidak disenangi, yakni tidak akan mengenai dirinya perkara-perkara yang tidak disenangi oleh dirinya. Tidak akan sampai padanya perkara-perkara yang memudaratkan. Nah, baik di dunia maupun di akhirat. Yakni orang-orang yang telah mendapatkan loyalitas dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia mereka dan akhirat mereka. Baik. Ulama yang ada di negeri Saudi Arabia. Nah, ini kebanyakannya adalah atau tidak luput darinya dari keturunan Syekh Muhammad bin Ruha. Kita membaca sejarah tentang bagaimana berdiri negara Saudi. Di situ disebutkan perjanjian antara Syekh Muhammad bin Ruha dengan Raja Saud tatkala itu. Jadi Saudi itu 6 orang. Ya. Syekh Muhammad bin Ruha radhiyallahu anhu ketika beliau masuk negara Saudi, raja tatkala itu yang beriman, yang mengenal dakwahnya Syekh adalah istri beliau. Nah, istrinya raja. Kemudian sang istri ini menasihat kepada raja tersebut bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama. Ya. Yang demikian keadaannya, dakwahnya demikian, maka kalau bisa kamu rangkul. Dipanggillah Syekh Muhammad bin Wahhab. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya dakwah saya itu seperti ini, dakwah tauhid. Yang seandainya kalau kamu benar-benar menegakkan tauhid negaramu, maka kekuasaanmu ini akan besar. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahhab dengan ucapan yang meyakinkan. Kalau benar-benar tauhid ini ditegakkan negara Saudi tatkala itu. Kemudian terjadi perjanjian bahwasanya bagian dakwah ini adalah dari bagian Syekh Muhammad bin Wahhab. Adapun pengurusan kerajaan dari Raja Saudi dan keturunannya sampai sekarang. Nah, dan itu diantara berkah dari dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab radhiyallahu anhu, dakwah tauhid. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang memperbaiki tauhidnya, nah, atau suatu negara, suatu kampung yang memperbaiki tauhid mereka, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan barokah pada negeri tersebut, pada orang tersebut dalam kehidupan mereka. Nah, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Nah, dan ini harus diyakini. Tentunya memiliki perjuangan. Siapa yang sangka negara Saudi Arabia, negeri padang pasir, ya, namun buah-buahan apa yang tidak ada di sana? Bahkan kalau kita lihat tokoh buah-buahannya, ya, dipajang buah-buahan, kita akan enggak menyangka buah-buahan sebanyak itu di sana. Nah, berkah dakwah tauhid. Orang-orang yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid mereka. Nah, negeri Tandus namun kaya raya. Mungkin kita menganggap bahwasanya itu adalah karena minyak dan timahnya. Tapi namun jangan kita melihat sisi itu saja. Namun lihat bagaimana kalau kita mau ke sana, kita lihat keadaan para ulama di sana, itu benar-benar dihormati oleh pemerintah. Ulamanya, ulama yang benar-benar ulama, ya, bukan ulama yang berubah fatwanya karena demikian dan demikian dari perkara dunia. Tidak, ulama yang benar-benar berpegang dengan syariat Islam, yang tidak bisa disetir sana sini, tidak bisa berubah fatwanya, ya, dikarenakan perkara dunia dan perkara-perkara kedudukan. Baik, ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga sedikit yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nattaqi lana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.